Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan tema kita untukmu yang ingin menikah. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada poin yang keempat, yaitu sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Banyak disebutkan sebab-sebab seseorang terlambat menikah, dan saya sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman tentang agungnya syariat menikah. Ini yang pertama, yaitu di antara sebab dari sekian banyak sebab terlambatnya seseorang atau bahkan memasuki usia yang secara sebab susah untuk menikah, itu yang pertama adalah lemahnya pemahaman seseorang tentang agungnya syariat menikah. Ini banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang kurang mengerti, atau banyak orang yang kurang memahami betapa agungnya, betapa manfaatnya, betapa di sana banyak keutamaan-keutamaan seseorang menikah. Karena kurangnya memahami hal ini, atau karena kurangnya mengilmui hal ini, sehingga menjadi sebab dia terlambat menikah. Dan yang sepertinya ada disebutkan oleh sebagian syekh sebab ini. Padahal ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya saja dia mengetahui bahwasannya di sana ada manfaat menikah, yaitu berupa ketenangan hidup, ketenteraman hidup, terjaga dari maksiat, terjaga dari perbuatan penyimpangan seksual dan yang semisalnya, sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini cukup membuat seseorang untuk menyegerakan kalau emang dia sudah ingin menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, "An khalaqa lakum," Allah menciptakan bagi kalian, "min anfusikum," dari jenis-jenis kalian sendiri, "azwaja," istri-istri, "litaskunu ilaiha," agar kalian merasa tenang, tenteram kepadanya, "wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah," dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ini begitu juga hadis yang telah kita baca tadi, "ya mahsyar sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr." Wahai para pemuda, kata Rasulullah, wahai para pemuda, menikahlah. Wahai para pemuda, jika kamu mampu menikah, maka menikahlah. Karena hal itu dapat lebih menundukkan pandangan yang dari yang haram, dapat lebih menjaga kemaluan seseorang. Ini yang pertama. Dan tadi manfaat-manfaat, tujuan-tujuan, faedah-faedah yang telah kita bahas, itu semua akan mendorong seseorang untuk menikah. Dan sebaliknya, ketidaktahuan tentang hal itu, kekurang tahuan tentang hal itu, di antara sebab yang disebutkan oleh sebagian syekh tentang bahwasannya lemahnya seseorang tentang pemahaman tentang agungnya syariat menikah, menjadi sebab di sana ada atau banyak pemuda yang terlambat menikah. Lalu yang kedua, ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu di antara sebab yang banyak terjadi menjadi sebab terlambatnya seseorang menikah, yang kedua adalah ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Kalau enggak selesai SMA misalnya, enggak boleh nikah. Ini pemahaman yang keliru. Dan ini di antara sekian banyak, dan ini di antara sebab yang terbesar dari sekian banyak sebab yang menyebabkan seseorang terlambat menikah. Kalau enggak sampai selesai kuliah enggak nikah. Jangan nikah dulu. Padahal hukumnya, misalnya pada anak tersebut, pada anaknya hukumnya sudah wajib. Dilarang sama ibunya, dilarang sama orang tuanya, hingga sampai mempunyai gelar SE misalnya, sarjana ekonomi atau insinyur misalnya. Ini di sekian banyak sebab, yaitu sebab yang kedua di antara yang menyebabkan seseorang terlambat menikah, yaitu ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Dan tak sedikit ayol ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, karena sebab ini yang terjatuh dari perbuatan maksiat. Karena dia dihadapkan, keinginannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, lalu dia dihadapkan dengan syahwat yang dia lihat sehari-hari di dunia kampus atau di dunia masyarakatnya, dan orang tuanya melarang, akhirnya jalan yang pintas yang dia tempuh jatuh perzinahan. Dan tak sedikit ayol ikhwatal kiram rahimani wa ini penyebabnya, yaitu ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu sehingga banyak orang yang terlambat menikah. Karena ini sebabnya ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, padahal bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan indah membimbing umatnya terkhusus bagi para wanita. Kata Rasulullah, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinah, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu." Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agamanya, wa khuluquhu, dan kalian ridhoi akhlaknya, fazawwijuhu, kata Rasulullah, maka nikahilah. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, datang seorang laki-laki yang saleh, dikenal akhlaknya baik, melamarnya. Kata Rasulullah, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, kata Rasulullah, jika kalian tidak melakukannya, takun fitnatun, maka akan menjadi fitnah. Wa fasadun, takun fitnatun fil ardi, maka akan menjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun aridun, dan kerusakan yang sangat besar. Kita bisa lihatlah perzinahan di mana-mana. Masalah. Anak-anak zina lahir banyak. Coba. Bahkan antum bisa melihat yang dengan cara kekerasan saja banyak itu pemerkosaan, apalagi yang dengan cara suka sama suka zina misalnya, jelas lebih banyak. Kalau ada orang yang mau menempuh dengan cara yang kasar, resikonya di dunia di penjara misalnya. Itu ada banyak, apalagi yang resikonya mungkin di negeri kita enggak dihukum. Ini penyebabnya ayol talihwa hafizakumullah. Lalu yang ketiga, pandangan terlalu idealis mengenai pasangan hidup. Ini sebab yang ketiga, yaitu pandangan yang terlalu idealis mengenai pasangan hidup, yaitu tidak adanya sikap merasa cukup dengan perkara-perkara yang penting dan darurat. Pandangan terlalu idealis mengenai pasangan hidup, yaitu tidak adanya sikap merasa cukup dengan perkara-perkara yang penting dan darurat, tidak menyesuaikan dengan realita yang ada. Maunya misalnya yang punya gaji mapan, punya rumah, punya kendaraan, ganteng, salafi, masa Allah, sedikit aja meleset gak mau, sedikit kurang berapa senti gak mau. Masalah, ana ada pernah berusaha untuk bantu, ana bilang sama istri ana, coba tuh kasihan, bantu. Nah, ana coba tawarin sama ikhwah, temen, umurnya berapa bulan lagi 30, beberapa bulan lagi 30, kriterianya udah mau 30, ditawarin sama orang yang baru selesai atau masih belajar di salah satu markis Ahlus Sunnah. Dia bilang maunya yang tingginya 170 atau sampai 175. Masya Allah. Dia tingginya enggak lebih dari 155. Akhirnya ditolak. Sekarang ketika ikhwannya enggak mau, nyari-nyari sampai sekarang belum nikah. Terlalu idealis. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang banyak menyebabkan sebagian wanita menjadi terlambat untuk menikah. Sehingga memasuki usia yang secara sebab usia-usia susah untuk menikah secara sebab 30 ke atas dan seterusnya. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saya berikan tips bagaimana tentang permasalahan ini. Kriteria seseorang untuk mencari pasangan hidup itu dibagi dua. Ini bagi yang ingin mau nikah. Kriteria untuk mencari pasangan hidup itu dibagi dua. Yang pertama, kriteria yang jika kriteria itu tidak ada pada calon antum, antum tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Dan pada masing-masing kita berbeda-beda. Kriteria yang jika tidak ada pada calon antum, antum tidak akan bahagia. Dan ini pada masing orang berbeda-beda. Maka jika yang seperti ini calon antum, jangan sekali-kali maju. Ini. Jangan sekali-kali antum menikah dengan calon yang seperti ini. Apapun alasannya ingin bantu dia. Misalnya antum istri yang pertama misalnya ingin bantu dia, jangan. Aku rasa bukan membantu, dua-duanya akan sengsara. Berbeda ya kalau untuk yang kedua dan ketiga. Ini jangan maju. Kalau dia calon antum itu tidak ada kriteria yang jika antum meneruskannya antum tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kriteria penyempurna. Jika ada ini maka secara sebab antum bisa lebih bahagia. Dan jika tidak ada maka tetap antum akan bahagia. Itu yang kedua ini. Tinggal lihat ana, kalau kriteria ana misalnya ada seseorang bilang harus pokoknya ahwatnya ke ibu-ibuan, pinter masak, pinter ini. Arti masak yang diutamakan. Kalau enggak ada ini, aduh, bisa enggak bahagia anak. Kalau tingginya kurang ini enggak masalah bagi anak. Walaupun anak senang yang tinggi misalnya. Walaupun yang seperti ini misalnya enggak pondokan, enggak masalah yang bagi anak, yang penting ini. Tapi kalau yang pondokan lebih bagus. Nah, antum tinggal timbang-timbang yang kira-kira kriteria yang menjadi sebab antum akan bahagia itu apa? Jika tidak ada ini, maka sekali-kali anak setan jangan maju untuk meneruskan prosesnya. Kalau misalnya kriteria yang kedua kurang tingginya 5 cm atau kurang gajinya, maju. Dan lain semisalnya. Seperti itu. Kalau harus sempurna, tingginya enggak boleh meleset sedikit, hidungnya enggak boleh meleset 1 cm sedikit, masa? Enggak ada yang sempurna. Lalu yang ketiga, yang keempat. Sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang terlambat menikah, baik ikhwan atau akhwat, atau pemuda dan pemudi kaum muslimin, yaitu meniti karir. Nah, ini. Meniti karir. Perkara ingin meniti karir hingga ke puncaknya atau sesuai dengan apa yang dia inginkan menjadi sebab sebagian wanita memasuki usia yang sulit untuk menikah. Mereka sibuk setelah studinya, sibuk cari kerja. Setelah kali kerja, tunggu mapan dulu kedudukannya. Setelah mapan, tunggu beli rumah dulu dan seterusnya. Ini sibuk meniti karir dengan apa yang dia inginkan atau sampai apa yang dia merasa puas untuk berada di atasnya menyebabkan dia lupa, menyebabkan sebagian wanita lupa dengan fitrahnya, dengan kewajiban intinya, yaitu menjadi ibu rumah tangga. Sehingga ini di antara sebab, dari sekian banyak sebab, wanita itu terlambat menikah. Di antaranya anak ceritakan tadi, umur 45 tahun belum menikah, gajinya 35 juta. Ada yang di antara antum mau maju? 35 tahun, 45 tahun gaji 35 juta. Sekarang kerja di perusahaan minyak. Ada lagi yang lainnya. Ini ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kasihan. Lalu yang kelima, ini diantaranya yaitu beralasan dengan atau belum mapan. Beralasan dengan belum mapan, belum ada yang semisal. Alasannya belum mapan atau yang semisal. Ingin punya rumah, kalau udah punya rumah, maksud anak ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang dimaksud dengan belum mapan, yaitu batasan tertentu, artinya kalau udah ada rumah dulu, ada pekerjaan tetap dan seterusnya, batasan-batasan yang dia mempersulit dirinya sendiri untuk segera menikah. Ini diantara sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, kata Allah, dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu dan yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jika kamu miskin, kata Allah, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un 'alim, kata Allah. Dan Allah Maha luas karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebutkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada ayat ini beliau berkata, yaitu mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, tidak menghalangi mereka apa yang mereka khawatirkan, bahwasanya jika mereka menikah, mereka akan menjadi miskin dengan berbagai tuntutan dan tanggungan dan yang semisal. Mikir mau nikah, ntar dia mikir mau nikah, ntar setelah itu kontraknya duitnya pakai apa, kalau punya anak ngasih makannya pakai apa, mikir. Terus Sa'di rahimah ta'ala beliau berkata, tidak menghalangi mereka apa yang mereka khawatirkan, bahwasanya jika mereka menikah akan menjadi miskin dengan disebabkan banyaknya tanggungan dan yang semisalnya. Di dalam ayat ini, perhatikan kata beliau, di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk menikah dan janji Allah bagi orang yang menikah dengan diberikan kekayaan setelah sebelumnya miskin. Lihat ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimah. Allah yang akan memberikan kekayaan kepada kita. Maka kalau alasan tunggu punya rumah, atau alasan tunggu punya kerjaan tetap, atau alasan-alasan sehingga mempersulit seseorang untuk menikah, sehingga dia terjatuh kepada perbuatan maksiat, kasihan. Dan ini diantaranya banyak yang terjatuh kepada, atau banyak yang seseorang terlambat menikah. Bukan berarti kita tidak mempersiapkan, tidak. Kalau ada rezeki cukup untuk menikah dengan pernikahan yang sederhana, setelah itu berpikir mungkin untuk mengontrak di mana, setelah itu berpikir mungkin untuk beli kendaraan dan yang semisal setelah menikah. Jangan sampai ditunda sehingga menyebabkan dia atau memasuki usia yang menjadi sebab seseorang susah untuk menikah. Lalu yang keenam, tingginya mahar dan mahalnya biaya pernikahan. Ini di sebagian tempat sangat nyata sekali, atau di sebagian tempat sangat berpengaruh sekali. Di antaranya di Makassar sebagian sana, atau di Yaman, dan yang semisalnya banyak perawan-perawan tua. Akibat ini, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nikahi ayassuruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Di sini disahihkan oleh Al-Albani rahimah ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal yumnil mar'ati tasira khitbatiha wa tasira sodagiha wa tasira rahimiha. Sesungguhnya di antara kebaikan wanita adalah mudah meminangnya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya. Ini antara sebabnya adalah si antara sebab dari sekian banyak sebab seseorang terlambat menikah adalah maharnya, biaya mahalnya, biaya mahar dan biaya pernikahan. Lalu yang ketujuh, adat istiadat. Ini diantara sebab seseorang terlambat menikah, adat istiadat. Yaitu adat istiadat yang saya maksud adalah seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Ini adat yang mungkar, menyebabkan sebagian ahwat, ahwat ya ini ya, terlebih khusus itu ada yang terlambat menikah. Apalagi di kalangan awam, iman terlambat menikah, iman nekat kawin lari. Coba bayangin, kan mafsadatnya lebih jelek, terjatuh kepada perbuatan zina anaknya. Di samping itu merusak nama baik orang tuanya. Coba, ini karena kurang bimbingan. Ada seorang akhwat ketika lagi proses sama ikhwan, cerita dia berusaha merayu sama orang tuanya untuk menikah terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah. Bapaknya tetap bersikukuh, enggak mau, pokoknya kakaknya mau kamu dulu. Ntar gimana kalau jadi perawan tua? Biarin, biar jadi perawan tua. Seperti terucap, sampai terucap ucapan seperti itu dari bapaknya. Di sebagian orang, di sebagian daerah, adat ini masih kuat. Adat ini masih kuat, dan ini diantara sebab seseorang terlambat menikah. Layu ayat ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kelima yang penting bagi kita untuk membahasnya yaitu sebelum kita melangkah. Ana beli judul seperti itu. Sebelum seseorang untuk melangkah. Terkadang ketika seseorang sudah ingin menikah, banyak hal yang kurang ia perhatikan. Dan banyak hal yang ia kurang perhatikan ini terkadang menjadi batu sandungan setelah dia menikah, atau bahkan menjadi kegagalan seseorang dalam pernikahan. Ini ayat lewatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ketika seseorang sudah menikah atau sudah ingin menikah, banyak hal yang kurang ia perhatikan, sehingga tidak sedikit hal itu menjadi batu sandungan, bahkan sampai menjadi kegagalan bagi pernikahannya. Nah, di bawah ini ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi kita semua, bagi orang-orang yang ingin menikah. Di antaranya yang pertama, usahakan seseorang benar-benar tahu tentang agama dan fisik akhwat yang ingin ia lamar atau yang ingin ia nikahi. Ini yang pertama. Yang pertama, usahakan seseorang benar-benar tahu tentang agama dan fisik akhwat atau sebaliknya yang ingin ia melamarnya, supaya dia tidak menyesal di kemudian hari. Poin ini, ada orang yang bersikap berlebih-lebihan dan juga ada orang yang bersikap meremehkan karena ingin mencari tahu siapa sih calon kita, pacaran, menjajaki, pergi bareng, pengen tahu kepribadiannya katanya, pacaran, nonton bioskop bareng-bareng dan sebagainya. Ini orang-orang yang berlebihan. Ada juga orang yang meremehkan, karena mungkin di pandangan mereka masalah ini masalah yang tabu atau yang semisalnya, akhirnya meremehkan untuk mencari tahu siapa sih calon kita, bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya, kepada siapa sih dia mengaji, di tempat mana dia mengaji. Kurang memperhatikan hal yang demikian. Ada juga yang berjalan di pertengahan. Akibatnya ayo lihatal kiram rahimani wa rahimahullah, yaitu tadi yang saya ceritakan, ada pernikahan yang umurnya belum sebulan sudah bubar. Belum sebulan, karena qadarullah ikhwannya terfitnah dengan fitnah yang terjadi di Yaman. Bubar, gak boleh sama ngaji sama ustaz-ustaz ini. Ribut-ribut-ribut, beban. Ini karena tidak memperhatikan. Baik yang salah itu wasilahnya, mungkin karena saya nggak tahu permasalahan sebenar pastinya. Bisa jadi yang salah wasilahnya merekomendasi seseorang tanpa tahu siapa orang tersebut, atau ahwatnya tanpa berusaha lebih jauh untuk mengetahui siapa si calon saya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, dengan siapa berbaik. Ini akhirnya pernikahannya gak seumur, gak lebih umur sebulan. Kasian. Lalu yang kedua, ayat ikhwatul kiram, ini yang perlu diketahui, bahwa usahakan seseorang benar-benar mengetahui tentang agama dan fisik akhwat yang ingin ia melamarnya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Dengan tanpa sikap berlebih-lebihan dan juga dengan tanpa sikap meremehkan. Ini penting. Ini penting. Enggak mau kan kalau seseorang yang punya putri, punya apa anak laki-laki, pernikahannya seumur jagung, enggak mau. Enggak bisa. Sampai sehidup semati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sampai langgeng gitu maksudnya. Lalu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, karena waktu kita terbatas, insyaallah kita cepatkan. Teliti kembali kebenaran informasi yang ia dapatkan. Karena sudah keburu kepincut sama kriterianya atau udah ngebet pengen nikah, udah dah enggak dipikirkan yang lain-lain. Kalau sudah ngebet pengen nikah diterus, enggak dipikirkan hal-hal yang penting. Ini yang paling di antara yang penting. Teliti kembali kebenaran informasi yang dapatkan. Teliti kembali kebenaran informasi yang ia dapatkan. Karena banyak kejadian, ayol ihwadal kiram rahimani wa rahimakullah, seseorang menikah, setelah menikah nyesal. Kata si fulan, wasilahnya orangnya begini-begini. Ternyata enggak seperti itu. Katanya begini-begini, ternyata enggak itu. Teliti kembali kebenaran informasinya. Ditanya sama wali silahnya. Afan kalau misalnya sama akhwat atau afan sama Iwan, antum kenal calon Iwan ana nih, calon ana nih, itu kenalnya di taklim aja atau di momen-momen tertentu aja, apa antum kenal dekat? Tanya yang seperti itu. Lalu tanya lagi, sejauh mana antum berteman sama dia, sejauh mana antum kenal sama dia, dan sudah berapa lama? Tanya lagi, antum tahu nggak dia ngaji di mana? Tempat duduknya, taklimnya di mana? Terus tanya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa menilai keobjektifan pemberi informasi sebesar apa. Kalau dia ketemunya hanya di momen-momen taklim, momen-momen walimah, momen-momen daurah, ya wajar kalau dia menilai, insyaallah rajin, jenoknya. Oh, percaya kata wasilahnya. Apalagi yang bilang, ana misalnya, ustaz berpikiran, wah, Ustaz Cang Tazkiyah nih, zen pokoknya, maju. Qadarullah, ternyata salah. Apa yang dia pikirkan gak ada. Apa yang dia bayangkan dari informasi itu salah. Nyesal, berantakan rumah tangga, cerai. Ini, teliti kembali kebenaran informasi yang dia dapatkan ketika dia ingin melamar atau ingin menikah. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan sebelum seseorang untuk melangkah menikah, jangan lupa untuk meminta pertimbangan kepada orang yang berilmu. Musyawarah. Saat gimana nih saat anak ditawarin sama orang yang kata umahat atau kata wasilah ana, dia ngajinya sama iwa-iwa turasi, sama iwa-iwa dia ngajinya sama ustaz-ustaz turasi, ustaz-ustaz yang terkait dengan hizbiyah. Gimana nih ustaz? Dia bilang gampang ntar kalau udah nikah, insyaallah suami anti akan berubah. Itu katanya secara umahat bilang kepada akhwat. Pemusyawarah. Bisa jadi ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimahullah, seseorang menilai baik atau tidak baiknya tentang calonnya, atau seseorang menilai maju atau mundurnya dia dalam proses ini. Atau seseorang berkeselimpulan, lebih baik maju atau lebih baik mundur. Ini kesimpulan dia. Kesimpulan dia baik atau kesimpulan dia buruk, kesimpulan dia untuk meneruskan atau kesimpulan dia tidak untuk meneruskan, itu kesimpulan dia. Ketika diajukan, ketika minta pertimbangan dengan orang yang berilmu, ternyata berbeda kesimpulannya. Diarahkan, ini begini, 1, 2, diluruskan. Kamu gak bisa menyimpulkan seseorang dengan hanya melakukan perbuatan ini lalu mengatakan akhlaknya jelek. Gak bisa. Kamu gak boleh menyimpulkan dengan hanya sebagai perbuatan ini menunjukkan dia baik. Gak bisa. Nah, diluruskan seperti ini. Pentingnya pertimbangan itu. Jadi ada perkara yang ketiga. Lalu yang keempat, dan ini yang terpenting, itu semua yang telah kita sebutkan, itu semua yang telah tadi kita sebutkan, yaitu berusaha untuk mengetahui lebih lanjut tentang calon kita. Yang kedua, meneliti kebenaran informasi yang kita dapatkan ketika kita ingin menikah. Lalu yang ketiga, jangan lupa meminta pertimbangan orang lain. Itu semua sebab, tetapi Allah yang memberikan kebahagiaan kita. Allah yang memberikan calon-calon kita soleha, istri-istri kita, pendamping-pendamping kita, seorang soleh atau soleh Allah. Maka yang keempat, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, doa. Jangan lupakan doa. Sebab itu, antum sudah berusaha, masya Allah, teliti, diusahakan, masya Allah, ngajinya sama surat Tuhan, istiqomah, masya Allah, anda teliti kembali, benar kok Ustaz, orangnya ganteng misalnya, soleh misalnya, rajin di depan dulu. Lalu antum berusaha minta pertimbangan sama Ustaz, masya Allah Ustaz, pokoknya gini-gini, Ustaznya pun mentazkiyah, bagus nikah sama ini. Tanpa melupakan pembuat sebab, yaitu Allah, yaitu berdoa, dengan berdoa kepada Allah supaya diminta, supaya diberikan istri soleha, suami yang soleh. Maka jangan lupakan sebab yang keempat ini, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, perkara yang poin yang keenam yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana mencari pasangan hidup. Islam telah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan yang akan menjadi suami atau istri kita, agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan dan terbangun di atas dasar keserasian, saling memahami, saling mencintai, sehingga terbangunlah keluarga harmonis. Dijelaskan oleh syariat Islam, di antara yang perlu diperhatikan yang pertama ini, yaitu memilih wanita yang baik agama dan akhlaknya. Ini jelas yang paling penting. Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu lil arba'i. Tungkahul mar'atu lil arba'i. Li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadfar bidati dini taribat yadah, kata Rasulullah. Tungkahul mar'atu lil arba'in, wanita dinikahkan karena empat perkara. Limaliha, karena hartanya. Wa li hasabiha, karena nasabnya. Wa jamaliha, karena kecantikannya. Wa li diniha, karena agamanya. Rasulullah menyuruh kita fadfar bidati dini taribat yadak, maka pilihlah agamanya supaya kamu beruntung, kata Rasulullah. Ini yang pertama, pilih agama yang baik, akhlak yang baik untuk calon pasangan hidup kita. Ada sebuah cerita, seseorang umahat cerita sama istrinya. Di sela-sela ceritanya dia berkata, mungkin dulu aku salah kriteria. Karena dia ketika ingin menikah, kriteria dia yang dipilih PNS. Setelah berjalan terus rumah tangganya, dia menyesal. Lalu terungkaplah ungkapan tersebut, Mungkin dulu aku salah kriteria. Dari ungkapan tersebut, istrinya bilang, anda bikin artikel, mungkin dulu aku salah kriteria. Sebutin laki-laki yang gak pantas jadi calon pendampingnya. Gak, laki-laki gak sholat. Yang pertama laki-laki musyrik, enggak boleh menikah seorang muslimah dengan orang musyrik. Lalu laki-laki enggak salat dan seterusnya. Itu mahat. Atau seorang yang tadi Anda ceritakan, ayyuhal kiram rahimahumullah, seorang yang secara ekonomi masyaallah gajinya 13 juta. Enggak kepanasan tiap hari naik busway, karena kepanasan tiap hari ke busway masyaallah. Naiknya mobil pribadi. Rumahnya banyak, enggak mikir bayar kontrakan. Terucap dengan ucapan yaitu dia berkata, "Ana baru sadar pesan orang tua ana dulu, kalau mencari istri itu yang baik agama." Coba. Ini gajinya 13 juta. Insyaallah. Mobil sendiri, bawa mobil. Ternyata rumah tangganya berantakan, hidupnya enggak bahagia, hatinya goncang, penuh dengan keluh kesah. Setiap hari ngomongnya masalah rumah tangga, ketemu anak masalah rumah tangga, ketemu imannya lain masalah rumah tangga. Hatinya sempit, enggak tahu harus di bagaimana lagi rumah tangga ini, apakah harus dipertahankan. Dua kalimat talak telah dia tembakkan sama istrinya. Tinggal satu lagi. Dia tahan-tahan, sabar-sabarin masalah. Nah, seperti ini. Dan banyak yang lainnya. Contoh-contoh seseorang tidak memperhatikan agama seseorang ketika memilih calon hidup dia. Lalu yang kedua, memilih wanita yang cantik. Terus yang kedua, memilih wanita yang cantik yang secara wajah dan fisik engkau menyukainya. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang wasilah, seorang comblang. Ada seorang ikhwan bilang sama suaminya, "Tolong cariin Aina dong." Bilangin sama istrinya, "Kriteria Aina yang cantik." Ketika mendengar kalimat cantik, comblangnya malas. Ini ikhwan pengen cantik aja. Ini sikap yang keliru, ahi. Sikap yang tidak tepat. Begitu juga ada sesuai ikhwan. Pokoknya Aina itu mau tingginya 175. Hidungnya mancung, rambutnya lurus, ramping dan seterusnya. Yang seperti ini pun salah. Wah, bagaikan artis dan yang semisal. Ini salah. Pertengahan yang betul, enggak berlebih-lebihan dan juga enggak meremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba memerintahkan apa kepada kita? Memerintahkan untuk syariat untuk menador, melihat wanita yang akan kita nikahi, wanita yang telah kita pinang, yang akan kita pinang. Ini untuk apa? Untuk mengetahui cocok apa tidak, serak apa enggak. Kalau seseorang misalnya ingin yang cantik, wajar, sebatas cantik sesuai dia. Kalau cantiknya sudah seperti kriteria yang susah didapatkan, walaupun oleh orang yang paling cantik dirinya ini, ya repot. Wajar kalau sampai sini. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Karena dengan kecantikan, dengan sebab ini seseorang bisa terjaga pandangannya, terjaga hatinya dari perbuatan maksiat. Ini tujuan menikah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, baik ikhwan ataupun akhwat, maka jangan sekali-kali untuk pernah maju kalau dia tidak menyukai atau tidak bisa mentolerir wajah dan fisiknya. Jangan sekali-kali maju kalau seseorang tidak bisa mentolerir atau tidak bisa menerima fisik dan wajahnya. Jangan. Karena akan sengsarakan dia. Ingat kisah sahabiyah yang minta qulu amara Rasulullah. Suaminya sih sahabat, pemimpin orang soleh, enggak bisa dibandingkan sama kita. Tetapi minta qulu amara Rasulullah, minta qulu dari suaminya. Diadukan oleh Rasulullah. Rasulullah memintakan apa? Ya udah, kembalikan saja maharnya. Ya Rasul, kata seorang sahabia ini, aku bukan meragukan, enggak ada aib pada agama suamiku, tetapi secara fisik enggak suka. Kalau seorang akhwat tidak bisa mentolerir, tidak bisa mentolerir atau merasa dia ingin lari dari calon fisik suaminya, maka jangan diteruskan. Karena hal ini terjadi karena seorang wasilah yang kurang memahami dalil atau karena semangat. Kan Rasulullah SAW bersabda apa? Jika baik agamanya maka diterima. Tak akan terjadi kerusakan. Iya, baik agamanya dan masih bisa ditolerir fisiknya. Kalau lari, jangan, sengsara. Ada yang seperti akhwatnya cantik luar biasa, ihwannya masya Allah, sehingga rumah tangganya berantakan. Sering ngeluh gimana ini, gimana ini, gimana ini. Ya namanya hati cinta, gak bisa dipaksakan. Seperti itu. Tetapi juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan, harusnya tingginya 175, ramping, rambut lurus, ini masya Allah. Kalau ada wasilah yang dapat yang seperti ini, ya wasilahnya dulu diambil. Susah nyadikan kayak gitu ayolah kota. Kiramah rahimani wa rahimatumullah. Itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Lalu yang ketiga, memilih wanita yang al-wadud, penyayang. Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika memilih pendamping hidup adalah memilih seorang wanita yang penyayang. Karena kelak ia akan menjadi istrimu, akan menyayangimu ketika dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, ketika punya uang ataupun ketika tidak punya uang akan disayang. Ketika punya uang disayang, saya ulangi, ketika enggak punya uang disayang, ketika punya uang lebih disayang. Nah, cari yang seperti ini. Ketika enggak punya uang, masya Allah susah, makanya pas-pasan disayang. Ketika punya uang lebih disayang. Jangan sampai cari wanita yang enggak sayang. Bagaimana mengetahui wanita itu sayang atau tidak? Lihat bagaimana dia memperlakukan seorang anak dalam kesehariannya. Setiap ada anak lewat di jalan, ditegur, disalami. Ini menunjukkan jiwanya penyayang. Lalu yang keempat, memilih wanita al-walud dari keturunan banyak anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathiru bikum." Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian sebagai umat. Ini. Lalu yang kelima, mengutamakan wanita yang masih gadis. Bukan berarti mengurangi eksistensi seorang janda. Tidak. Berapa banyak seseorang yang menikah dengan janda bahagia, hidupnya tenteram. Tetapi diutamakan wanita yang masih gadis. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Jabir radhiyallahu taala anhu, "Tazawwadta?" Apakah kamu nikah? Apakah kamu telah menikah? Jabir menjawab, "Na'am, iya." "Bikran aw sayyiban?" Dengan gadis atau janda? Kajawi mengatakan sayyib, dengan janda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala jariyata? Apala jariyatan tu'alibuha wala tu'alibuka?" Mengapa kamu tidak menikahi gadis? Kenapa kamu tidak menikahi gadis di mana engkau bisa bermain dengannya dan dia bermain denganku? Ya, karena gadis, seorang gadis itu mendapati suaminya adalah orang laki-laki yang pertama yang dia jumpai. Apalagi kalau dididik dengan pendidikan yang baik, ditarbiah dengan pendidikan yang baik, tarbiah agama yang baik. Maka kalau seseorang menikah dengan gadis yang seperti ini, antum menjadi suami yang paling disayang. Karena dalam pandangan dia, antum laki-laki yang pertama yang dilihatnya. Karena selama kecil matanya terjaga dari pandangan yang haram. Selama dari kecil gak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Dari kecil terjaga dari pacaran. Maka ketika antum hadir pertama kali, antum laki-laki hadir pertama kali dalam kehidupannya, maka antum adalah orang yang paling dicintai, yakin. Karena antum laki-laki yang pertama, gak pernah melihat laki-laki yang lain. Itu kelebihannya menikah di usia muda dan dengan gadis. Lalu yang keenam, memilih wanita dari keluarga yang baik-baik. Ini di antara perkara yang harus perlu diperhatikan ketika seseorang hendak memilih seorang wanita untuk menjadi pendamping hidupnya, maka pilihlah seorang wanita dalam dari keluarga yang dari keluarga dan keturunan yang baik-baik. Pembahasan selanjutnya, poin yang sedikit lagi kita kebut, poin yang keenam yaitu khitbah. Khitbah yaitu meminang. Meminang di antara proses seseorang ketika ingin menikah. Adapun hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminang Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsah binti Umar bin Khattab. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fi ma aradtum bihi min khitbatin nisa." Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu. Ayo lihatlah kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu hukum meminang wanita yang sudah dikhitbah, yang sudah dilamar oleh saudaranya semuslim. Kita cepat ya, waktunya sudah habis nih. Meminang wanita yang sudah dikhitbah atau sudah dilamar oleh saudaranya semuslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu akhul mu'min." Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lainnya. Fala yahillu lil mu'mini ayyabta'a ala bai'i akhihi. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Wala yaktuba ala khitbati akhihi. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menkhitbah yang seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya. Hatta yadharah, sampai saudaranya meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Tentang hukum melamar wanita yang telah dikhitbah oleh wanita yang lain disebutkan. Yang pertama, ada beberapa kondisi. Seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki dan diterima sama wanita tersebut dan disetujui sama walinya, maka yang seperti ini ulama sepakat tentang tidak bolehnya. Ini kondisi yang pertama. Seorang wanita dilamar kemudian diterima, maka enggak boleh seseorang maju lagi untuk melamar wanita ini. Kondisi yang kedua, wanita dikhitbah kemudian ditolak sama wanita tersebut, maka boleh seseorang maju. Lalu yang ketiga, wanita dikhitbah lalu didapatkan dari wanita tersebut kecenderungan, lalu didapatkan dari wanita tersebut ridho terhadap orang yang menghitbahnya, tetapi secara sindiran, tidak secara jelas, maka yang seperti ini pun tidak boleh seseorang untuk maju untuk menghitbahnya lagi menurut zahir hadis. Lalu yang keempat, seseorang wanita dihitbah belum tahu dia menerima atau menolaknya, wallahu ta'ala bisawab, yang seperti ini pun tidak boleh. Itu empat kondisi keadaan seseorang wanita yang dihitbah. Kalau dia sudah menerimanya atau walinya sudah menerimanya, enggak boleh seorang muslim yang lain untuk maju. Kalau sudah menolaknya, boleh. Kalau ada kecenderungan hatinya dan ridho terhadap orang yang menghitbahnya secara sindiran dan tidak terang-terangan, enggak boleh. Yang keempat, kalau belum diketahui mau dan tidak maunya, ridho dan tidak ridhonya, maka itu pun tidak boleh berdasarkan zahir hadis. Itu tentang yang diminang. Lalu terakhir, ayat al-ihwa al-kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu pembahasan yang ketujuh, poin yang ketujuh, syarat-syarat dan rukun nikah. Syarat-syarat nikah penting ini. Yang pertama, adanya kedua calon mempelai baik berupa nama-nama dan ciri-cirinya. Yang kedua, ridho dari kedua belah pihak. Ridho dari kedua belah pihak. La tunkahul ayyimu hatta tustamara wa la tunkahul bikru hatta tustadzana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antas kuta. Tidak boleh dinikahkan seorang janda sampai diminta pendapatnya, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai diminta izinnya. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab, "Diamnya." Ini kedua. Yang ketiga, adanya wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Enggak sah nikahnya kalau tanpa wali. Yang keempat, kesaksian dua orang laki-laki muslim yang adil. La nikaha illa biwali wa sahidai adlin. Tidak ada nikah, tidak sah nikahnya kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Lalu sekarang akad nikah memiliki tiga rukun. Yang pertama, adanya calon suami istri yang tidak ada penghalang dari sahnya pernikahan, seperti misalnya wanita-wanita yang diharamkan dari seseorang laki-laki untuk menikahinya karena hubungan nasab ini. Artinya yang akan dinikahi ini boleh secara syar'i untuk dinikahi, enggak boleh bukan menikahi saudara kandungnya atau menikahi saudara sesusuannya, itu maksudnya. Yang kedua adanya ijab, yaitu perkataan seorang wali dari perempuan kepada calon mempelai laki-laki, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang dibawa kewalianku, namanya Fulana. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, qabul. Itu ucapan terima dari laki-laki, saya terima nikahnya. Itu tiga syarat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Tiga rukun dari akad nikah. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu yang bisa. Sekian, pada waktu kita terbatas. Kalau lebihnya, mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.